الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته tunna illa wa antum muslimun. Ya ayuha nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham. Innallāha kana 'alaykum raqība. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallah wa iyyakum minan nar. Para hadirin yang para malaikat, malaikatnya Allah Ta'ala, mereka berusaha untuk mencarinya. Inna lillahi sayyahud. Sungguhnya Allah Ta'ala miliki para malaikat yang berkeliling. Fa'idha wajadu qalu halumma halumma. Maka manakala malaikat itu mendapatkan majlis ilmu, maka sebagiannya memanggil terhadap yang lain. Tentunya dengan pemahaman salafus saleh, hendaklah kita selalu menjaga. Dan di antara bentuk menjaga adab-adab majlis ilmu, yaitu menjaga ketenangan. Karena itu para salaf dulu, ketika mereka duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ka'anna ala ru'usina at-thair, seolah di atas kepala kami ada burung. Maknanya kata para ulama, mereka tenang. Tenang memperhatikan dari ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita memahami pentingnya menjaga ketenangan di saat thalabul ilm. Maka ketika kita tidak menjaga adab ini, kita khawatir barokah dari majlis ilmu akan berkurang. Sehingga saya ingatkan kepada semua saja, terkhusus yang membawa anak yang belum mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz, hendaklah dijaga anaknya. Karena anak yang belum mumayyiz tidak mengetahui perbedaan mana tempat yang mulia, mana tempat yang tidak mulia. Sehingga orang tua itu salah ketika membiarkan anaknya mengganggu, membuat taswis kepada orang lain. Kalau gambar yang mengganggu sholat saja, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disingkirkan. Fa'innaha alhadni fi sholati. Kain yang bercorak ini, kain bercorak bukan bergambar, bukan bercorak batik gambar apa itu namanya Garuda, bukan, cuman bergaris, bercorak. Itu saja Nabi mengatakan fa'innaha alhadni fi sholati. Kain tersebut membuat sholatku itu terganggu. Itu Rasul. Orang yang paling khusyuk. Masih merasa terganggu di hadapannya. Karena ada kain yang bercorak. Tidak bersuara, tapi terlihat. Maka termasuk yang mengganggu sholat yang terdengar. Kalau HP saja suruh dinonaktifkan. Baik, karena barang mati. Anak yang kita bawa tentu harus dijaga. Jangan HP-nya dijaga, anaknya tidak dijaga. Anaknya dibiarkan bikin gaduh, suara yang tidak tenang. Mana yang lebih berharga? Kalau menjaga HP, ditulis HP harap dimatikan. Memang mengganggu orang sholat. Allahu Akbar, baru Al-Fatihah terdengar nada musik. Lagu diringi musik. Tidak pantas di dalam masjid ada musik. Wahada haram. Maka barakallahu fikum, apalagi sedang sholat mendengarkan dendangan lagu-lagu nostalgia. Bisa saja sholatnya malah jadi ingat lagu Roma Irama yang dulu dihafal. Karena nada dering Anda. Hada khata ikhwah. Termasuk saya ingatkan yang membawa anak. Anak yang belum mumayyiz, tidak bisa membedakan mana tempat mulia, mana tempat yang bukan tempat yang mulia. Sehingga tidak heran kalau di masjid dia barakallahu fikum mengganggu orang sholat, lari ke sana kemari. Maka antum jaga anak antum, taruh di depan hadapan antum, kasih jajan yang banyak biar tidak ganggu. Bawa jajan yang banyak. Pengen lari kemana-mana, jajannya habis dibukain, makan lagi. Anak disuruh nyatet, wong abahnya juga enggak nyatet. Orang tuanya aja enggak nyatet ilmu, bagaimana anaknya akan nyatet ilmu? Belum mumayyiz. Kecuali antum bawa buku, nih buku untuk kamu nak, saya bawa buku, kamu kasih pensil, saya bawa pulpen. Tulis yang bisa ditulis. Ada faedah. Antum dapat faedah yang terbaca, anda mungkin bikin gambar telur tumpuk-tumpuk. Ini lebih faedah daripada lari ke sana kemari. Ini penting. Ini adab. Para ulama belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Kita ingin dapat ilmu banyak, tidak punya adab. Apa maknanya? Jelek. Pinter tapi tidak beradab. Masih lebih baik, pinter banget sih, tidak adabnya, Masya Allah, bagus. Ini lebih baik. Anak-anak dari kecil dibimbing adab. Adab di masjid. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi kepada ummahat atau para ibu-ibu yang bawa anak kecil, biar tidak lari ke sana kemari, bawalah jajan yang banyak, biar anaknya itikaf di situ, di depan jajannya. Baik, atau bawa buku, pensil biar dia urek-urek. Asik bikin telur bertumpuk-tumpuk, tapi faedah bagi dia. Enggak lari, enggak ganggu. Adapun mengganggu fahada layalik. Baik, dan yang penting diikhlaskan niat antum, niat kita semuanya masuk masjid, berdoa, memohon dibuka barokah rahmah ya Allah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Bagaimana rahmat akan turun sementara tempat yang mulia tidak kita muliakan? Ini adab. Taruhlah anak di depan antum. Kalau mau lari dipegang, duduk sini, adab, belajar. Hakada salaf. Demikian dulu para salaf membawa anaknya, ditaruh duduk di depannya, mendengarkan ilmu. Walaupun mungkin tidak mencatat, tapi dia sudah duduk dengan baik, duduk yang manis. Ini adab. Sehingga sebelum kita memuliakan ilmu, kita beradab dulu terhadap diri kita. Dan adab termulia ialah ikhlas. Jangan sampai antum niat pokoknya bukan ngaji. Ya sekedar ngomonglah daripada di rumah. Anak rewel, sekalian muter dua kali di alun-alun. Hadza khata. Luruskan niat. Luruskan niat. Niat antum bawa anak-anak khair, mendidik adab di masjid, tahu majelis ilmu, masya Allah ahlu sunnah, banyak ahlu sunnah, tidak sendiri, banyak temannya, anak-anak juga banyak, seneng. Tapi yang lebih penting penanaman adab. Iya. Karena ini kalau tidak dijaga, saya khawatir masjid yang sudah dijaga sedemikian rapinya, bersihnya, tiba-tiba anaknya pipis, pipis najis. Namanya anak tidak ngomong, bi, mi, saya habis pipis, tidak. Bahaya ini. Bahaya karena tidak sah sholat kalau membawa najis di pakaiannya, pada tubuhnya. Tidak sah. Dan kesalahan kita karena tidak menjaga anak dari najis tadi. Maka oleh karena itu anak yang belum mumayyiz, yang dimasukkan ke masjid dikasih pempes, atau kalau orang dulu namanya popok. Tidak mampu beli pempes, pakai kain lah. Sarung yang sudah usang, dibungkus, diket. Iya. Ini adab dan menjaga kesucian masjid. Zahiran wa batina. Nah. Sehingga para ikhwana dan kaum muslimin, para hadirin, sekali lagi saya ingatkan, yang membawa anak, anaknya ditaruh di depannya, dijagain. Nah, kalau sekarang mulai dikondisikan, insyaallah taklim-taklim berikutnya akan lebih baik. Antum lebih tahu selahnya anak. Antum lebih tahu selahnya anak antum. Bagaimana supaya anaknya diem, tenang. Walaupun majelis besar, anak dewasa. Sebab ini kalau tidak diperhatikan, sekali lagi, yang punya anak, tolong dipegang anaknya, dipangku, taruh di depannya. Jangan sampai antum asik taklim, anaknya sudah dialun-alun sana. Atau di masjid tapi barakallahu fikum mengganggu orang lain. Tashwis. Tafadhol. Iya, dijaga. Kalau merasa bawa anak, dijaga. Dan ini saya sampaikan bukan hanya taklim malam Sabtu. Taklim-taklim yang kita adakan, mohon untuk diperhatikan. Naam. Sebab dari permasalahan anak inilah kadang muncul perkara yang besar. Apalagi terdengar berita hadis yang dhaif. Disebutkan dalam hadis jannibu masajidakum sibyanakum. Hadis tapi dhaif. Jauhilah masjid-masjid kalian dari sibyanakum, anak-anak kecil kalian. Tidak menutup kemungkinan hadis ini dihafal oleh sebagian kaum muslimin. Walaupun hadisnya dhaif, lemah. Karena seringkali justru hadis yang lemah yang menyebar. Kubul wapon minal iman. Ya. Cinta negara separuh dari iman. Dhaif. Ya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya mengenal Rabbnya. La aslalahu. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu rahmah. Hadis maudhu'. Justru ini yang tertancap di otak kita. Yang hafal. Hadis-hadis yang sahih sedikit yang didengar. Maka saya khawatir. Ketika ada orang menghafal hadis jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkan masjid dari anak-anak. Dia masuk masjid, lihat anak-anak langsung. Ah. Diusir. Nah, maka oleh karena itu boleh bawa anak, karena Nabi sendiri pernah sholat membawa Hasan atau Husain. Suatu saat beliau sujud, Hasan atau Husain naik di punggungnya. Sahabat sampai kurang sabar ketika lama sujudnya ada yang mengangkat kepalanya, ngelongok, kok sujudnya lama sekali. Sahabat tahu, oh cucunya naik di punggung beliau. Nabi tidak menyingkirkan, tidak membentak, dibiarkan sampai puas naik punggung mbahnya. Ini kisah masyhur. Bahkan beliau sempat naik mimbar. Tiba-tiba Hasan wa Husain lari mendekat beliau. Nabi kurang sabar, turun dari mimbarnya, dikejar Hasan dan Husain, naik mimbar lagi. Ya. Beliau membawakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak itu fitnah. Saya lagi khotbah, lihat Hasan Husain saya turun mengejar mereka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya para sahabat mereka membawa anak ke masjid tapi dijaga adab-adabnya. Mereka membawa mereka putra mereka ke masjid dijaga adab-adabnya. Bukan haram. Bukan terlarang mutlak. Tapi namanya anak, dia akan berbuat sesuai dengan kadar akalnya. Jangankan anak-anak, anak muda mampir di masjid bukan sholat, nongkrong, duaan, berpacaran. Kalau anak hure umayyiz, belum umayyiz masih ma'zur. Yang tidak masuk akal bukan sholat tahiyat al masjid, bukan sholat jamaah, numpang, berpacaran. Walayyadu billah. Ini seharusnya, sekali lagi saya ingatkan, tafadhol yang bawa anak untuk selalu dijaga. Ketika anak anda kelihatan di depan antum, lirik ke kanan ke kiri, kemana ini? Namanya sayang. Lirik dia kemana perginya? Baik. Kalau tipenya anaknya agresif begitu, besok bawakan sesuatu yang menarik dia supaya bisa duduk. Sebelum berangkat diajari nak, nanti di masjid tolong lakukan ini. tahiyatul masjid doa. Antum masuk masjid tahiyatul masjid, anaknya pegang tahiyatul masjid duduk. Adab dari kecil. Ini kita yang perhatian dengan ilmu saja kadang lupa. Lalu bagaimana mereka yang tidak bermajlis dengan ilmu? Bermajlis dengan ilmu setahun sekali. Itu pun mungkin di lapangan mungkin. Ngaji di lapangan. Bukan di makom yang mulia seperti ini. Wallahu a'lam, adab-adabnya tahu apa enggak. Walhamdulillah. Kita dimudahkan oleh Allah duduk di tempat yang paling mulia. Kata Nabi, wa ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini masjid-masjidnya. Tempat yang paling dicintai. Wa ahlus sunnah. Mereka amat sangat suka dengan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga berusaha menghidupkan masjid. Masjidnya Allah. Mana ada masjid yang itu masjidnya Allah. Ahlus sunnah berusaha memakmurkannya. Bukan mencari barakallahu fikum. Supaya lebih ger. Lalu punya pandangan. Wah, kita ngajinya jangan cari masjid lah. Di mana misalnya? Di tempat yang luas. Ya rame. Bukan itu yang kita cari, ridho dan pahala. Masjid sudah tempat terbaik. Ahabbul bilad ilallah. Sehingga saya ingatkan kepada para ibu-ibu, terkhusus para bapak-bapak yang membawa anak untuk dijaga. Demikian nasihat saya dari mewakili takmir dan mewakili semuanya untuk diperhatikan. Atas perhatiannya kami semua ucapkan jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya kita masuk kitab tauhid. Naam. Kita masuk ucapan Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Wa qauluhu. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah. Ahmad yang dimaksud Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahlus Sunnah. Imam yang sabar ketika diuji dengan ujian yang berat. Fitnah Mu'tazilah. Di mana orang Mu'tazilah waktu itu menguji kaum muslimin dengan keyakinan bid'ahnya, kufurnya, Quran itu makhluk. Dan Imam Ahlus Sunnah yang sabar kokoh ialah diantaranya Imam Ahmad ibni Hanbal. Ya, kata Imam Ahmad ibni Hanbal, kita bacakan riwayatnya. Sahha an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih riwayatnya dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah sahih riwayatnya dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya telah sahih yaitu kesahihan riwayat tentang mereka membunuh tukang sihir. Siapa 3 sahabat itu? Kata Syekh Al-Utsaimin, wahum Umaru. Yang pertama Umar bin Khattab. Yang kedua riwayat dari Hafsah. Riwayat dari Hafsah. Hafsah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Ummul Mukminin meriwayatkan bahwasanya hukuman tukang sihir ialah dipenggal lehernya. Yang ketiga Jundub Al-Khair. Jundub Al-Khair dan dikisahkan ketika beliau melihat ada tukang sihir mempraktekkan sihirnya memenggal leher. Setelah itu dia pun membacakan sihirnya, maka kemudian nampak hidup lagi. Maka kemudian sahabat ini Jundub mengambil pedangnya, lalu ditebaslah leher orang ini. Iya. Ini tiga riwayat. Tiga riwayat shahih qatlus sahir, tentang benarnya sahihnya riwayat membunuh tukang sihir, an salasatin min ashabin nabi. Sehingga hukuman tukang sihir ialah tadi dipenggal. Wal qawlu bi qatlihim muwafiqun lil qawaid syar'iyyah. Sehingga membunuh tukang sihir, pendapat yang boleh membunuh tukang sihir ini sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyyah. Dari sisi mana sesuai dengan kaidah syar'iyyah? Yang pertama, li'annahum yas'auna fil ardi fasada. Karena tukang-tukang sihir mereka berusaha di muka bumi ini melakukan kerusakan-kerusakan. Mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Iya. Maka setiap orang yang membuat kerusakan-kerusakan harus dicegah. Karena agama itu menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan. Ketika ada perbuatan yang merusak jiwa, cegah. Itu agama. Merusak akal, cegah. Merusak kehormatan, dicegah. Itu agama. Melindungi 5 poin. Ya. Maka karena tukang sihir itu membuat kerusakan, maka pantaslah dicegah. Wa fasaduhum min a'zamil fasad. Dan kerusakan mereka, ayuhal muslimun, itu kerusakan yang paling besar. Jadi kerusakan tukang sihir itu, barakallahu fikum, kerusakan yang sangat besar. Di antara kerusakan mereka apa? Kesyirikan. Sihir kadang tidak lepas dari perbuatan kufur. Padahal Allah katakan, faqtulul musyrikina kafah hatta la takuna fitnah. Perangilah orang-orang kufur itu sampai tidak ada lagi fitnah. Apa itu fitnah? Kekufuran, kesyirikan. Nah, kalau ada orang menyebarkan kekufuran, kesyirikan, harus dicegah. Faqatluhum wajibun 'alal imam. Sehingga menghakimi tukang sihir dengan cara dibunuh itu kewajiban seorang pemimpin. Kalau di negara kita presiden. Kalau zaman dulu khalifah Umar bin Khattab. Iya. Sehingga jadi seorang pemimpin itu berat. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah sangat besar. Termasuk ini, menjaga kaum muslimin dari kerusakan agama. Sehingga seorang pemimpin ini di hadapan Allah nanti akan ditanya. Wal ra'i wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pemimpin itu pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban yang dipimpin. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kata mu'alif, wala yajuzu lil imam ayatakhallafa an qatlihim. Tidak boleh seorang pemimpin seharusnya untuk meninggalkan dari membunuh mereka. Tidak boleh. Berusaha untuk dicegah. Li'anna mislaha ula idha taraku wa sya'nuhum intasara fasaduhum fil ardi fi ardihim wa fi ardi khairihim. Sebab kalau mereka-mereka itu dibiarkan membuka praktek-praktek, urusan mereka intasara akan menyebar. Keadaan mereka semakin menyebar. dan kerusakan mereka akan semakin banyak terjadi di muka bumi ini, wa fi ardi ghairihim, dan di tempat yang lainnya. Iya. Seperti orang-orang Yahud, mereka menyebarkan sihirnya. Sebagian tokoh sihirnya datang ke negara kita, memamerkan sihirnya. Sehingga anak-anak kecil tergiur dengan HP-nya dia belajar sihir tadi, karena disodorkan di internet. Ini terjadi. Mau dibendung dari mana? Di era globalisasi seperti ini. Maka oleh karena itu, marilah kita bentengi diri kita, keluarga kita. Karena keadaannya seperti ini. Barakallahu fikum. Wa idza qutilu saliman nasu syarrahum. Kalau tukang sihir itu dibunuh, amanlah manusia dari kejahatan-kejahatan mereka. Praktek-praktek sihir itu akan berkurang. Iya. Walaupun ada, tapi ketika nampak ada yang dihakimi dengan cara tersebut, mereka akan takut. Iya. Tapi kalau dibiarkan bebas, yang terjadi ialah kerusakan dan kejahatan. Wartada'an nasu anta'ati as-sihra. Wartada'an nas, dan manusia pun akan terhalang untuk mempelajari, mengambil ilmu sihir. Gurunya tidak ada, sudah dipenggal, dihukum. Belajar dari mana? Maka disinilah pentingnya barakallahu fikum menghentikan fitnah tukang sihir tadi. Dan ini tugas berat bagi seorang pemimpin. Dan kita juga pemimpin. Pemimpin keluarga. Sebelum kita menyerahkan urusan ini kepada pemimpin besar, maka peganglah urusan ini atas keluarga kita. Maka seorang suami wajib meneliti akidah istrinya dan anaknya. Kalau dia masih punya rajah-rajah sihir, bakar. Kenapa? Itu pintu-pintu untuk terus berhubungan dengan sihir. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, nanti akan sampai pada babnya, tentang keutamaan memotong atau menghancurkan tiwalah, jimat-jimat. Iya. Di sini mu'allif menyebutkan sekali lagi riwayat tentang dibunuhnya tukang sihir tadi, riwayatnya sahih dari 3 sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fihi masail. Kita masuk di dalam bab ini, ada masalah-masalah penting. Yang pertama, tafsiru ayatil Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Nah, tafsir surat Al-Baqarah, wahia qauluhu ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu, sungguh mereka orang Yahudi, mereka telah mempelajari sihir. Laman ishtarahu, bagi orang yang mempelajarinya itu, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya bagian di akhirat. Ayat ini sudah kita bahas, namun diulang. Permasalahan penting ini. Maksudnya apa? Bahwasanya siapa saja yang belajar ilmu sihir, walaupun tidak dipraktekan, itu dia telah mempelajari ilmu yang menjadi sebab tidak dapat bagian di surga. Apa itu bagian? Aina sibun wala wa man la khalaqa lahu fil akhirah, tidak dapat bagian di akhirat, fa innahu kafir, berarti dia telah kafir, tidak dapat surga. Id kullu man la nasiba fil akhirah, sebab setiap orang yang tidak dapat nasib bagian surga di akhirat, tidak bisa masuk surga. Fa inna ma'aluhu ilal jannati, maka tempat kembalinya tentu ke dalam ma'aluhu ilal jannah. Fa inna ma'aluhu ilal jannah, maka orang yang dapat bagian itu masuk surga. Kalau orang itu tidak dapat bagian surga, berarti bagiannya neraka. Ini ancaman yang berat bagi orang yang belajar sihir, sehingga Ibnu Abbas meriwayatkan malahu fil akhirati min khalaq, yani la nasibalahu, tidak dapat bagian dari surga. Sehingga sihir itu perkara yang haram, dan dikatakan oleh para ulama tahrimu sihir wa kadzalika huwa, demikian itu adalah muharramun ala jami' adyani rusul, diharamkan oleh seluruh agama rasul. Seluruh agama rasul mengharamkan adanya belajar sihir. Sehingga tidak ada istilah sihir islami. Tidak ada istilah sihir berbau Islam. Semua praktek sihir adalah ajaran-ajaran yang harus ditinggalkan. Barakallahu fikum. Orang Yahudi saja yang mereka dulu mempelajari sihir, lalu mereka menisbatkan kepada Nabi Sulaiman, maka Allah ingkari. Wattaba'u matatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Wa makafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Sekali lagi, mereka belajar sihir dari syaitan. Ya, itulah orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mereka bangga dengan sihirnya, sampai zaman Nabi. Nabi Muhammad SAW disihir oleh orang Yahudi. Ya. Maka oleh karena itu zaman sekarang Yahudi pun menekuni ilmu ini. Maka kita sudah tahu haramnya, tidak boleh kita mempelajarinya. Haram hukumnya. Yang kedua, tafsiru ayatin nisa, tafsir surat An-Nisa ayat 51. Ini faedah yang penting. Apa itu? Yu'minuna bil jibti wat tahut. Mereka mengimani orang Yahud. Mereka mengimani al-jibt dan tahut. Ayatnya sudah lewat. Dan fassara Umar, Umar bin Khattab menafsirkan al-jibt as-sihr, bis-sihri. Yu'minun, mereka orang Yahudi mengimani al-jibat. Apa itu jibat? Jibat kata imam disebutkan dari Umar bin Khattab, as-sihr. Wat-tahut, apa itu tahut? As-syaiton. Jadi, mereka orang Yahudi mengimani sihir, mempercayai dan mempelajari sihir, dan juga mereka mengimani terhadap tahut. Syaitan. Wa fusira bi anal jibta, ditafsirkan oleh Umar bin Khattab bahwa jibat kullu ma la khaira fihi minasihri wa ghairihi. Setiap apa saja yang tidak ada kebaikannya dari sihir dan yang sejenisnya. Itulah al-jibat. Maka kita orang Islam tidak boleh mengimani mempelajari sihir. Iya. Sihir itu ada, tapi bukan untuk dipelajari. Ahlus sunnah yakin ada sihir. Jika ada orang yang mempertanyakan apa iya Nabi SAW itu kena sihir. Ya, dari kalangan Mu'tazilah. Mereka mengingkari hadis Sahih Bukhari. Maka ahlus sunnah yakin ada sihir. Sehingga Nabi pun SAW mengajarkan rukyah-rukyah supaya terbentengi dari sihir. Ya. Bahkan ditunjukkan siapa yang makan kurma sehari 7 butir itu terhalang dari sihir. Berarti sihir ada. Namun kita tidak mempelajari. Kita meyakini ada. Berbeda dengan Mu'tazilah. Tidak ada sihir. Selanjutnya, amma tahut, adapun tahut yang ditafsirkan oleh Umar bin Khattab, fahuwa kullu ma tajawaza bihil insan, segala yang melampaui batas manusia, haddahu, dari batas-batasnya, min ma'bud, dari yang disembah, au matbu, atau yang diikuti para ulama, Al-muta' atau orang yang ditaati. Iya. Batasan kita ialah taat kepada Allah dan Rasul. Nah, atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amr. Taati Allah dan Rasul dan ulil amr. Ulil amr wajib ditaati selama bukan maksiat. Maka ketika mengikuti orang yang kita ikuti, entah itu ahlul ibadah atau siapa saja, maka kaidahnya ialah mentaati Allah dan Rasul. Ini yang wajib diperhatikan. Kalau kita menjadikan seorang yang kita ikuti, entah itu dukun, kita ikuti petuahnya. Wah, ini gempa ini terjadi karena sebab terjadinya kekurangan kaum muslimin memuliakan leluhur-leluhur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka penghormatannya harus ditingkatkan. Ini fatwa, tapi tidak mentaati Allah dan Rasul. Kalau Anda mengetahui kesyirikan dan mengikutinya, Anda telah menjadikan dia sebagai tauhid. Iya. Jadi tauhid bisa wujudnya manusia, bisa wujudnya syaitan. Sehingga Jabir bin Abdullah mengartikan tauhid adalah al-kahin, kuhan, para dukun-dukun. Jadi tauhid termasuk juga adalah para dukun-dukun. Dan ini tafsir sahabat Jabir. Iya. Selanjutnya, as-salisatu yang ketiga, masalah penting yang ketiga. Tafsirul jibti wa taghuti wal farqu bainahuma, tafsir penjelasan makna al-jibt dan taghut dan perbedaannya. Apa tafsirnya tadi? Al-jibt yaitu sihir. Taghut adalah tadi yang disembah dari selain Allah. Jadi wa hadza bina'an ala tafsiri Umar, dan ini tafsir yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Sehingga yang namanya jibat itu adalah segala jenis sihir. Sekali lagi, sihir tidak ada yang berbau Islam. Sekali lagi, tidak ada. Semua praktek-praktek sihir yang kerjasamanya dengan jin-jin kufur itu adalah sihir. Iya. Baik. Yang kedua, at-tawhud. Itu tadi. Tawhud ditafsirkan ialah diantaranya ialah syaitan. Setan dari kalangan manusia, di antara tafsir Jabir bin Abdullah, para dukun. Iya. Karena dukun bekerjasama dengan manusia, dengan setan. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku ceritakan Muhammad kepada siapa setan-setan itu turun membawa berita? Ya, tanazzalu ala kulli affakin asim. Setan-setan itu mereka membawa berita-berita yang diberikan kepada setiap affak. Affak orang yang bikin kedustaan. Asim lagi banyak berbuat dosa. Ada dukun cabul, ya. Dia menzinai 10 janda. Karena itu syarat ilmunya. Untuk bisa meraih ilmu perdukunannya, dia harus bisa menzinai 10 janda. Masya Allah. Bukan menikahi, menzinai. Ini syarat yang sangat jahat. Sehingga mereka pun mau-mau saja. Karena itu syarat dari mereka. Tanazzalu ala kulli afakin asim. Ya. Yalqauna sama wa aktsaruhum kazibun. Setan-setan itu melemparkan pendengarannya kepada dukun-dukun yang mereka itu kebanyakannya adalah kazibun, pendusta. Tidak ada dukun yang jujur. Tidak ada. Mereka bikin berita-berita itu pun dusta. Mulai meramal hari kiamat. Tanggal 9, bulan 9, dusta adanya. Kalaupun pas kebenaran itu bukan pas benernya, tapi itu adalah bisikan syaitan. Barakallahu fikum. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, Anna taghuta qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Bahwa taghut itu bisa wujudnya dari kalangan bangsa jin. Wa qad yakunu minal ins, dan kadang taghut berbentuk manusia. Tu'khad min qawli Jabir. Ini terambil dari ucapan sahabat Jabir. At-tawahid kuhan. Taghut itu adalah dukun-dukun. Ya, bukan dukun bayi. Jangan dipahami salah. Dukun-dukun yang bekerja sama dengan setan. Wa kadzalika qawlu Umar. Demikian pula ucapan Umar, at-taghut syaitan. Kuhan, dukun yang berbentuk manusia. Tafsirnya Umar, syaitan dari kalangan jin. Jin yang kafir. Ya. Fa inna taghuta idza atlaqa fal murad bihi syaitanul jin. Taghut, kalau dimutlakan taghut, yang dimaksud adalah syaitan dari kalangan jin. Wal kuhan, adapun para dukun-dukun, syayatinul insi, setan-setan berbentuk manusia. Jadi ada setan berbentuk manusia, dan itu musuhnya Rasul. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh. Setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi kita kadang harus paham, manusia berhati setan. Ya, itu musuh dijadikan oleh Allah untuk menguji para rasul. Baik. Yang kelima, ma'rifatu as-sab'i al-mubiqati al-makhsusati bin-nahi. Mengenal 7 perkara yang membinasakan. Al-makhsusat bin-nahi, terkhusus, secara khusus yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 7 dosa besar? Mubiqat sudah kita baca, yaitu syirik. Yang kedua, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh berzina wanita yang mukminat. Ini perlu diingat kembali. Masalah penting yang dibawakan oleh muallif. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan masalah-masalah penting berikutnya. Wal afu minkum. Abu Bed, Umar. Ustaz Saiful. Libur. Sumpio. Hari Sabtu insyaallah besok ini daurah bersama Ustaz Mukhtar di Sumpio Mahat Ibnu Taimiyah insyaallah. Hari Ahad Ustaz Saiful Bahri insyaallah ba'da zuhur. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.